dalam rimba kehidupan, percintaan dalam perjuangan, kesetiaan sebagai bekalan, bisikanmu penuh pengharapan. Tiada garis dapat memisahkan segalanya, kudratmu Tuhan. Alam bagai mengerti segala yang terjadi, embun menitis panas simpati, pertemuan tiada awal lahir. Perutusan berdarah prima, gugur kuntum di tengah halaman. Medan ini ku rasakan sepi, terpaku pilu. Semangatmu tetap.